Sekarang kita meningkat kepada bayati asli dalam tingkatan nada nawa. Tausihnya fa abba. Coba kita terapkan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasyajaru yasjudan. Coba. Asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasyajaru yasjudan. Sekali lagi saya ulang, coba perhatikan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasyajaru yasjudan. Asy-syamsu Zawawi. Asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasyajaru yasjudan. Coba adik Marhamah.